Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Sebelum kita lanjut ke videonya, untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa ya klik subscribe. Terima kasih.